الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. Maka barang siapa mendahulukan Abu Bakar, Umar dan Uthman serta Ali atas seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbicara tentang para sahabat yang lainnya melainkan dengan kebaikan dan mendoakan kebaikan bagi mereka, maka ia telah keluar dari pemahaman Syiah awalnya dan akhirnya. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan فإذا كان هذا حال المسلم أنه يحب الصحابة وينزلهم منازلهم التي أحلهم الله إياها فقد فضل الله أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا على جميع الصحابة وفضل العشرة على بقية الصحابة ومن ضمن العشرة هؤلاء الأربعة. Maka apabila demikian ini keadaan seorang muslim, bahwa ia mencintai para sahabat dan mendudukkan mereka para sahabat pada kedudukan mereka yang Allah Ta'ala memposisikan mereka pada kedudukan tersebut, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali atas seluruh sahabah radhiyallahu anhum, dan Allah Ta'ala mengutamakan 10 sahabat atas para sahabat yang lainnya, dan di antara 10 sahabat tersebut adalah 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. فالحاصل أن من أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة وإكرامهم وإجلالهم والذب عنهم وإنزالهم منازلهم. Maka kesimpulannya adalah bahwa di antara landasan-landasan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, memuliakan mereka, ikram, ijlal semakna bermakna memuliakan, membela mereka dan mendudukkan mereka pada kedudukan mereka. Fahum kulluhum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqad nasaruhu wa ayyaduhu ونشروا دينه وبذلوا في ذلك مهجهم. Maka mereka semuanya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mereka telah menolong beliau, menguatkan beliau, menyebarkan agama beliau dan mencurahkan padanya jiwa-jiwa mereka. Fa ahlus sunnati wal jama'ati yatamayyazuna bihubbihim wa ihtiramihim wa taqdirihim وَإِنْزَالِهِمْ مَنَازِلَهُمْ. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah terbedakan, teristimewakan dengan mencintai mereka para sahabat dan memuliakan mereka. Ihtiram, takdir semakna bermakna memuliakan dan menempatkan mereka pada kedudukan mereka. Wa yufarriquna bainahum fil fadli wa yaquluna kulluhum fudala'u lakin yuqaddimuna al muhajirin 'ala al ansari ويقدمون أهل بدر وأهل بيعة الحديبية على غيرهم ويشهدون لأهل بدر أنهم من أهل الجنة وللعشرة أنهم من أهل الجنة وأهل الحديبية أنهم min ahlil jannati. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan di antara para sahabat dalam hal keutamaan, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seluruh sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mendahulukan para sahabat Muhajirin daripada Ansar, dan lebih mendahulukan para sahabat yang mengikuti perang Badr dan ikut serta dalam Bai'at Hudaybiyah daripada yang selain mereka. dan ahlu sunnah wal jamaah mempersaksikan bagi para sahabat yang mengikuti perang Badr bahwa mereka termasuk di antara penghuni surga, dan mempersaksikan pula bagi 10 sahabat bahwa mereka termasuk di antara penghuni surga, dan mempersaksikan pula bagi para sahabat yang ikut serta dalam baiat Al-Hudaybiyah bahwa mereka termasuk di antara penghuni surga. ويخالفون من تكلم فيهم أو في أحدهم من الروافض وغلاة الشيعة. Dan ahlu sunnah wal jamaah menyelisihi orang yang mencela para sahabah atau mencela salah seorang dari kalangan para sahabah, baik dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah maupun orang-orang Syiah ekstrim. Wa ya'tadhiruna an akhtaihim in hasala minhum khata'un. Dan ahlu sunnah wal jamaah memberikan uzur kepada para sahabah radhiyallahu anhum dari kesalahan-kesalahan mereka apabila memang muncul dari mereka kesalahan. Wa yaquluna inna katsiran min al-ashya'i al-mansubati ilayhim innama huwa kadhibun wa minha qad zida fihi wa nukisa wa hurrifa. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya banyak dari perkara-perkara, yaitu kesalahan-kesalahan yang dinisbahkan kepada para sahabah merupakan kedustaan, dan sebagiannya telah ditambah-tambahi, dikurangi dan dirubah-rubah. وَمَا يَثْبُتُ مِنْهُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَهُوَ قَلِيلٌ هُمْ مَعْذُورُونَ فِيهِ إِذْ أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ كَمَا فِي قَضِيَّةِ صِفِّينٍ وَالْجَمَلِ. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang benar-benar datang dari kesalahan-kesalahan para sahabah yang muncul dari sebagian mereka, maka itu sedikit jumlahnya, dan mereka para sahabah diberi udzur padanya karena mereka adalah mujtahidun, sebagaimana di dalam permasalahan perang Siffin dan perang Jamal. La natakallamu fi ahadin minhum wa la nakhudu fi hadhihi al-qadaya wa na'taqidu fil jami'i annahum mujtahiduna المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. Kita tidak mencela seorang pun dari kalangan mereka para sahabah dan kita tidak masuk ke dalam permasalahan-permasalahan ini, dan kita meyakini tentang seluruh sahabat bahwasanya mereka adalah mujtahidun yang benar, mendapatkan dua pahala, dan yang salah mendapatkan satu pahala. Faman ahabbahum ala hadzal wajhi faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih, ya'ni ahabbaha ulail madhkurina al-a'immatal arba'atal khulafa'a wasairas sahabati. Maka barang siapa mencintai mereka para sahabat dalam bentuk ini, sungguh ia telah keluar dari pemahaman Syiah awalnya dan akhirnya, yaitu mencintai para sahabat yang disebutkan ini, empat imam khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walam yatakallam fil baqina illa bil khairi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tidak berbicara tentang para sahabat yang lain melainkan dengan kebaikan. Ya'ni yadhkuru fadailahum wa mahasinahum wa la yadhkuru syai'an min zallatihim, yaitu menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka para sahabat dan kebaikan-kebaikan mereka, dan tidak menyebutkan sesuatu pun dari ketergelinciran mereka. Wada'alahum ya'ni yataradda anhum wa yada'u lahum. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan mendoakan mereka para sahabat, yaitu mendoakan keridhaan Allah Ta'ala kepada mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka sungguh ia telah keluar dari pemahaman Syiah awalnya dan akhirnya, yakni sawa'un at-tashayyu'ul ghali au ghairul ghali, yaitu sama saja apakah Syiah yang ekstrim atau yang tidak ekstrim. Li'anna syi'ata aqsamun, karena orang-orang Syiah itu ada bermacam-macam. Fihim rawafidu wa fihim zanadiqatun wa fihim man yahtarimu Abu Bakr wa Umar wa Utsman walakinahu yuqaddimu Aliyan ala Utsman, fihim aydan man yuqaddimu Aliyan ala Abi Bakr wa Umar fil fadli, ولكنه يعترف بخلافة هؤلاء هم أقسام. Di antara mereka orang-orang Syiah ada Syiah Rafidhah. Di antara mereka orang-orang Syiah ada orang-orang Zindiq. Di antara mereka orang-orang Syiah ada yang masih memuliakan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Akan tetapi ia lebih mendahulukan Ali daripada Uthman. Di antara mereka orang-orang Syiah pula ada yang lebih mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar dalam hal keutamaan. Namun ia masih mengakui kekhalifahan mereka ini. Mereka orang-orang Syiah bermacam-macam. فالذي ينظر إلى الصحابة بهذه النظرة يعظمهم وعلى رأسهم الأربعة ويحترم الآخرين ويدعو لهم ولا ينالهم بسوء فهذا قد خرج من كل ألوان التشيع أوله وآخره. Maka orang yang memandang para sahabat dengan pandangan ini, yaitu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia mengagungkan mereka para sahabat, dan yang terdepan di antara mereka adalah empat khalifah ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan ia memuliakan para sahabat yang lainnya, mendoakan kebaikan bagi mereka, tidak mencela mereka. Maka orang ini sungguh ia telah keluar dari berbagai macam warna Syiah awalnya dan akhirnya. وَالْآنَ يُشِيرُ لَكَ إِلَى مَنْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى بَعْضِ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيَقُولُ وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِرْجَاءِ كُلِّهِ awalihi wa akhirihi. Dan sekarang selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah akan mengisyaratkan kepadamu siapa mereka Ahlus Sunnah, dan mengisyaratkan kepada sebagian prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan barang siapa mengucapkan iman mencakup ucapan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka ia telah keluar dari mazhab Murji'ah seluruhnya awalnya dan akhirnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.